yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya melukai, menyakiti hati sahabat-sahabatnya. Hanya saja terkadang nampak ketidaksukaan Rasul sallallahu alaihi wasallam terlihat dari sisi wajah beliau. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk semakin meninggikan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada akhlak yang paling mulia. Sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala melarang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai dalam hal untuk menampakkan mimik muka yang ya demikian tersebut, bermuka masam dan berpaling dari sahabat seorang yang buta ketika mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita nukilkan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang demikian itu bermuka masam dan berpaling dari seorang yang buta ketika datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam bukanlah ihtiqaran, merendahkan, meremehkan, menghinakan sahabat tersebut. Naam. Akan tapi sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala, naam, setidaknya dua perkara. Ya. Kenapa beliau sallallahu alaihi wasallam demikian? Naam, yang itu adalah merupakan ijtihad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya. Pertama yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam ya melihat dan memperhatikan dari sisi amat sangat mengharapkannya Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keislaman para pembesar Quraisy tersebut yang pada waktu itu ada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hal itu disebabkan karena keislaman, naam, tokoh ya panutan, manakala masuk ke dalam Islam ya sesuatu yang bisa menjadi sebab masuknya Islam orang-orang yang di bawah mereka. Naam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya lebih memperhatikan kepada mereka. Kembali lagi, bukan karena ihtikar kepada sahabat yang buta tersebut, sama sekali tidak. Naam, akan tapi karena beliau amat sangat menginginkan keislaman, naam, tokoh Quraisy tersebut, karena Islamnya dia akan berikan pengaruh kepada orang-orang yang di bawahnya untuk mereka supaya masuk ke dalam Islam. Yang kedua alasannya juga, naam, ya, yang jelaskan oleh Syekh rahimallahu taala, alla yazdaru an-nabi sallallahu alaihi wasallam, agar supaya mereka orang-orang kufar, orang-orang musyrik itu tidak merendahkan, meremehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau, naam, lebih memperhatikan kepada seorang yang buta ini dari kalangan sahabat beliau. Naam, ya, di saat, naam, mereka menganggap remeh ataukah merendahkan, menghinakan, naam, sahabat yang buta ini. Ya, tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar supaya mereka tidak merendahkan, meremehkan Rasul, naam, disebabkan beliau perhatian kepada sahabat yang buta ini, yang di sisi mereka sahabat yang buta ini adalah orang yang rendah, orang yang hina. Naam. Sebagaimana kondisi keadaan kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, tatkala mereka merendahkan, meremehkan Nabi Nuh karena melihat bahwasanya orang-orang yang mengikuti ajaran beliau Nuh alaihi salam adalah orang-orang yang mereka anggap sebagai orang-orang yang rendah di antara mereka, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an Karim perkataan mereka kaum Nabi Nuh alaihi salam, wa manaraka tabaaka illa aradhiluna illa alladziina hum aradhiluna ba'diyar ra'y. Tidaklah kami melihat naam yang mengikutimu melainkan orang-orang yang mereka naam adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah di antara kami, yang mereka bersegera untuk percaya kepada apa yang didakwahkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Naam, toh yang demikian kata Syekh rahimallahu taala, wala syak anna hadza ijtihadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Naam, sesuatu yang tidaklah diragukan ini adalah merupakan ijtihadnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, setidaknya dua perkara tadi yang diberitakan, yang diperhatikan oleh Rasul, yang dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, bukan untuk merendahkan, meremehkan naam terhadap sahabat yang buta tersebut, Abdullah naam ibnu Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu. Karena sesuatu yang kita yakini, sesuatu yang kita ketahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naam keinginan beliau, himmah beliau adalah untuk menyebarkan naam al-haq, mendakwahkan tauhid, kebenaran kepada seluruh umat manusia yang memang Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sebagai rahmatan lil alamin. Dan sesungguhnya orang-orang naam di sisi beliau itu adalah sama, bahkan yang lebih beliau cintai dari kalangan manusia adalah orang yang mereka naam asyaddu iqbalan, betul-betul menghadapkan diri mereka kepada kebenaran, kepada Islam. Naam, ini yang kita yakini, ini yang kita ketahui tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Toh yang demikian naam sebagaimana tadi kita sebutkan, ingatkan tentang faedah yang kemarin kita sampaikan, ini menjelaskan tentang bagaimana mulianya akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun tidaklah keluar satu kalimat pun dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam naam yang menyakiti, melukai hati sahabat-sahabatnya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kelembutannya naam untuk semakin meninggikan derajat kemuliaan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun dengan sikap yang demikian tetap Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata-mata untuk semakin memuliakan, meninggikan naam kemuliaan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga, wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tahukah engkau wahai Nabi, naam, barangkali dia, bisa jadi dia sahabat yang buta ini yang datang naam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam yazakka, berkeinginan untuk naam mensucikan dirinya, membersihkan dirinya dari dosa-dosa, dari kemaksiatan-kemaksiatan naam, ya, dari akhlak-akhlak yang tidak layak, yang tidak pantas naam. Tahukah engkau wahai Nabi, bisa jadi kedatangan dia, orang yang buta ini kepadamu naam berkeinginan untuk mensucikan, membersihkan jiwanya dari dosa-dosa, kemaksiatan, dari akhlak-akhlak yang buruk, yang jelek, yang tidak pantas naam. Atau naam aw yadzakkaru fatang fa'ahu dzikra, atau bisa jadi dia datang kepadamu dalam rangka untuk naam yadzakkaru, mendapatkan pengajaran, mendapatkan nasihat, yang kemudian pengajaran nasihat tersebut memberikan manfaat kepadanya naam. Ya, kalau kondisi keadaannya orang yang demikian itu keadaannya yang dia itu mengharapkan naam untuk membersihkan dirinya, untuk mensucikan jiwanya, untuk mendapatkan pengajaran, mendapatkan nasihat dari ayat-ayat suci Al-Qur'an Karim, tentunya kondisi keadaan orang yang demikian itu naam ahak, lebih berhak untuk naam memperhatikan kepada kondisi keadaan orang yang seperti itu kondisinya. Naam, ya, maka tentunya dia lebih layak, lebih pantas naam untuk mendapatkan perhatian, karena datangnya dia semata-mata ingin membersihkan jiwanya, mensucikan jiwanya, naam mengharapkan pengajaran, bimbingan, nasihat dari Al-Quran Karim, dibandingkan kondisi keadaan yang naam diharapkan oleh Rasulullah SAW yang tidak menginginkan yang demikian itu, tidak menginginkan untuk mensucikan jiwanya, tidak menginginkan untuk mendapatkan pengajaran, mendapatkan nasihat. Naam, ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, maka tentunya kondisi keadaan dia yang seperti itu lebih layak untuk mendapatkan perhatian dibandingkan kondisi keadaan orang yang tidak menginginkan kesucian jiwanya, tidak menginginkan untuk mendapatkan pengajaran dari ayat-ayat suci Al-Quran Karim. Naam, yang mana ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, mengambil beberapa faedah. Naam, ya, di antaranya ayat ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau adalah manusia biasa sebagaimana yang lainnya yang tidak mengetahui perkara yang gaib. Ya, beliau manusia sebagaimana manusia-manusia yang lainnya yang tidak mengetahui perkara yang gaib. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala meninggikan, memuliakan, naam, mengangkat derajat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau. Naam, adapun kondisi keadaan beliau sebagaimana manusia yang lainnya, tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa mendatangkan suatu manfaat, menghindarkan suatu kemadharatan. Naam, tidak bisa mendatangkan yang lainnya dari perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak diperbolehkan untuk seorang itu memberikan suatu ibadah pun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an Karim, ya, qul, katakanlah wahai Nabi, la aqulu lakum indi khazainullah. Katakanlah wahai Nabi, aku tidaklah mengatakan kepada kalian bahwasanya di sisiku ada perbendaharaan-perbendaharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala a'lamul ghaib. Dan tidaklah aku mengetahui tentang perkara yang ghaib. Wala aqulu lakum inni malak, dan aku tidaklah mengatakan kepada kalian sesungguhnya aku adalah malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Sesungguhnya aku hanyalah mengikuti terhadap apa yang diwahyukan kepadaku. Naam, ya, dari ayat ini, wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'u dzikra. Dan tahukah kamu wahai Nabi, bisa jadi orang tersebut datang kepadamu tujuannya untuk naam mensucikan jiwanya, mensucikan dirinya, ataukah dia bisa jadi datang kepadamu dalam rangka untuk mendapatkan pengajaran, dalam rangka untuk mendapatkan nasihat. Naam, maka diambil darinya naam faedah bahwasanya Rasulullah SAW tidaklah mengetahui perkara yang gaib. Beliau hanyalah manusia yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Allah tinggikan derajatnya dengan Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau sebagai nabi dan rasul dengan mewahyukan kepadanya naam ayat-ayat suci Al-Qur'an Karim. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Di sini juga memberikan faedah kepada kita. Naam, barakallahu fik. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan terhadap orang yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini sebagaimana disebutkan dalam asbabun nuzulnya Abdullah ibnu Maktum sebagai orang yang buta untuk memberitahukan tentang uzur yang ada pada diri beliau Abdullah ibnu Maktum radhiyallahu taala anhu. Ketidaktahuan beliau tentang kondisi keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sedang berbicara dengan Naam tokohnya Quraisy, tokohnya Kufar pada waktu itu. Naam, beliau tidak tahu. Naam, karena kesemangatan dalam rangka untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan ilmu, mendapatkan pengajaran nasihat dari Rasul. Naam, tidak beliau tinggalkan kesempatan tersebut mumpung ada Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta naam pengajaran dari beliau dalam keadaan beliau tidak mengetahui naam kondisi keadaan sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, ya, mengisyaratkan, beritahukan tentang uzur yang ada pada diri sahabat Abdullah ibnu Maktum karena beliau orang yang buta. Naam, ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Dan dari sini pula kita bisa mengambil pelajaran faedah bolehnya seseorang itu melakopi naam dengan sifat-sifat yang ada pada seseorang, ya, naam, dalam rangka untuk tabyin wa ta'rif, ya, dengan sifat misalnya seperti yang disebutkan al-a'ma, seorang yang buta, atau al-a'raj, orang yang pincang. Tujuannya adalah untuk ta'rif, mengenalkan, memberitahukan, membedakan antara si fulan dan si alan, ya, berhubung bahwasanya namanya itu banyak, misalnya naam Ahmad, misalnya banyak nama Ahmad, ya, di tempat ini Ahmad fulan dan alan, dan dalam rangka untuk membedakan satu dengan yang lainnya boleh, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini, tujuannya li ta'rif, li tabyin, untuk menjelaskan, untuk membedakan antara ini dan itu, antara namanya si fulan dan alan yang sama-sama namanya Ahmad misalnya, ataukah Zaid. Naam, untuk membedakan antara satu dengan yang lainnya boleh. Naam, tapi kalau dalam rangka ta'yir, naam, ya, dalam rangka untuk tangkis, merendahkan, meremehkan, memperolok-olok, tentunya sesuatu yang tidak diperbolehkan, sesuatu yang diharamkan dalam syariat. Naam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya kesombongan itu, seorang itu menurut al-haq, ketika kebenaran itu sampai kepadanya, dan merendahkan, meremehkan manusia. Naam. Dan sebelum itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisaun min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum itu memperolok-olok, merendahkan, menghinakan, istihza atas kaum yang lainnya. Bisa jadi orang-orang kaum yang diolok-olok tersebut lebih baik daripada orang yang mengolok-olok. Demikian pula wahai para wanita, janganlah, ya, wanita yang satu memperolok-olok, merendahkan, meremehkan wanita yang lainnya. Bisa jadi wanita-wanita yang direndahkan, diolok-olok, diremehkan, dihinakan tersebut lebih baik dibandingkan yang mengolok-olok tersebut. Nah, maka kalau tujuannya ta'yir, tujuannya tangkis, untuk mencela, mencerca, merendahkan, meremehkan, maka yang demikian tidak diperbolehkan. Naam, ya, tapi kalau dalam rangka tujuannya memperkenalkan, untuk membedakan supaya jelas maksudnya Ahmad atau Kazid itu si fulan. Naam, ketika ada orang yang mencarinya. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian juga kita bisa mengambil pelajaran, mengambil faedah, ya, bahwasanya naam orang yang buta tidak bisa melihat, naam orang yang tidak sempurna fisiknya, ya, tidaklah yang demikian itu mengurangi kadar kedudukan seseorang. Naam, barakallahu fik, ya, sesungguhnya kebutaan yang hakiki, yang dengannya seseorang direndahkan, seseorang itu dihina, seseorang itu dicela, nah, manakala itu adalah buta mata hatinya, buta basirahnya. Naam, ya, itu orang yang hina, orang yang rendah. Naam, ketika yang buta itu bukan penglihatannya, enggak bisa melihat apa-apa, tapi yang buta adalah basirahnya, sehingga tidak bisa membedakan al-haq, demikian pula yang batil, tidak mau bisa mengambil ibrah pelajaran. Naam, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, afalam yasiru fil ard fayang fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasmauna biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka mengapakah mereka tidak melakukan perjalanan di muka bumi ini? Naam, baik perjalanan secara hakiki melakukan perjalanan. Naam, ataukah perjalanan dimaksud ialah memfikirkan, mentadaburi, ya, sehingga dia yang punya hati itu memahami tentangnya. Naam, berbagai macam yang terjadi, peristiwa yang ada di muka bumi ini, apa yang Allah ciptakan di alam semesta ini, kemudian dia merenungkan, kemudian dia mentadaburinya, yang kemudian akan mengantarkan ketundukan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa mereka tidak melakukan perjalanan di muka bumi ini? Naam, baik secara hakiki ataukah maknawi, yang kemudian orang-orang yang memiliki hati itu mau memahaminya, mau mentadaburinya, mengambil pelajaran darinya. Ataukah orang-orang yang punya pendengaran itu mendengarkan? Naam, ya, akan tapi, ya, tidaklah buta mereka terkait penglihatannya. Naam, akan tapi butanya mereka terkait mata hatinya. Fa innala ta'mal absar, bukanlah mereka itu orang yang buta penglihatannya, enggak melihat sesuatu, akan tapi yang buta adalah mata hatinya, sesuatu yang ada dalam dadanya. Kebutaan yang membinasakan, kebutaan yang memadzharatkan, yang menjadikan dia itu hina. Naam. Wal iyadzu billah. Sebagaimana kondisi keadaan orang yang buta penglihatan, yang tidak bisa melihat sesuatu apapun di dunia ini, dia orang yang buta mata hatinya, tidak bisa melihat mana yang hak, mana yang batil. Naam. Wal iyadzu billah. Maka, ya, naam, buta penglihatan belum tentu yang demikian menjadikan berkurangnya kedudukan seseorang. Naam. Belum tentu yang demikian kemudian menjadikan celaan, cercaan. Yang betul-betul buta yang hakiki, ketika yang dengannya dia dicela, naam, mendapatkan cercaan, manakala buta mata hatinya. Waliyahdubillah. Kemudian juga dari sini pun memberikan pelajaran faedah kepada kita. Naam, ya, ketidaksempurnaan fisik seseorang, ya, hatta sekalipun tidak bisa melihat, bukan menjadi faktor penghalang kemudian seseorang itu, naam, untuk senantiasa mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk menjalankan kebaikan-kebaikan. Naam, ya, barakallahu fiik. Apalagi di zaman kita sekarang ini, berbagai macam sarana yang memungkinkan bisa diperoleh siapapun, naam, untuk bisa menuntut ilmu, untuk bisa belajar. Naam, ya, walhamdulillah. Maka bukan faktor penghalang ketidaksempurnaan fisik seseorang dalam kondisi dia tidak bisa melihat misalnya, menghalangi untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Naam, ya. Kita lihat dan kita mengetahui tidak sedikit dari kalangan para ulama bagaimana ilmu mereka memenuhi dalam kehidupan dunia ini, tersebar di mana-mana dalam kondisi diketahui mereka adalah orang yang tidak bisa melihat. Naam, ya. Maka bukan menjadi faktor penghalang ketidaksempurnaan fisik seseorang dalam kondisi seseorang tidak bisa melihat untuk kemudian, naam, ya, terhalang dari mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang sempurna fisiknya. Naam, seharusnya lebih, ya, untuk memiliki hirs, kesungguhan, semangat, upaya dalam menuntut ilmu. Naam, ya. Barakallahu fik. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara pelajaran faedah yang kita juga bisa mengambil, ya, dari ayat-ayat ini, di antaranya bahwasanya, naam, tazkiyatun nufus, kesucian jiwa, bersihnya hati, itu seseorang akan bisa meraihnya, seseorang itu akan bisa mendapatkannya. Naam, ketika seorang tersebut mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kejujuran. Naam, tujuan dia belajar Al-Quran, mempelajari sunnah ya, dengan kejujuran tersebut adalah untuk mengamalkannya. Naam, untuk memperbaiki akidahnya, memperbaiki ibadahnya, memperbaiki muamalahnya, bukan sekedar naam tahu saja. Naam, banyak wawasannya bukan, tapi dalam rangka untuk mengamalkannya. Untuk memperbaiki akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan yang lainnya. Tujuannya untuk mengamalkannya. Yang dalam rangka inilah, dengan tujuan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan sunnah. Naam. Allah mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan sunnah-sunnahnya kepada manusia, kepada umatnya, agar supaya mereka disucikan dari berbagai macam kesirikan, kebedaan, kemaksiatan, akhlak-akhlak yang rendah, yang hina. Naam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan." Naam, "minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Ya, di antaranya dalam surat Al-Jum'ah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula." Minhum, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus di tengah-tengah umat yang ummi, yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, seorang rasul dari kalangan mereka. Naam, yatlu 'alaihim, yang rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, dan untuk mensucikan mereka, membersihkan mereka minasyirk wal bid'ah wal ma'asi war radha'il. Naam, ya, fi masa'ibil akhlak, untuk mensucikan, membersihkan mereka dari kesyirikan, membersihkan mereka dari bid'ah-bid'ah dan kemaksiatan, membersihkan mereka dari akhlak-akhlak yang rendah, yang hina, yang jelek, yang buruk. Naam, ya, demikian pula mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah dalam keadaan mereka sebelum itu dalam kesesatan yang nyata. Naam, tazkiyatun nufus, kesucian jiwa, kebersihan hati, naam, yang diinginkan oleh setiap orang, ya, itu akan terwujud, akan bisa didapatkan ketika seorang senantiasa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Naam, mempelajari Alkitab dan sunnah bisidqin, dengan kejujuran. Naam, ya, yang tujuannya belajar adalah untuk mengamalkan. Naam, ya, untuk menjalankan apa yang dia ketahui tersebut, untuk memperbaiki akidah, ibadahnya, muamalah dan yang lainnya. Naam, ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Di sini pula kita bisa mengambil pelajaran faedah tentang bagaimana keutamaan ilmu dan betapa pentingnya ilmu tersebut, yang memiliki peranan yang penting untuk seseorang, ya, bisa mensucikan jiwa dan hatinya. Naam, ilmu yang dengannya, ya, akan mengingatkan kepada orang yang mempelajarinya perkara-perkara yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhiratnya. Naam, ya, wa may yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatang fa'ahu dzikra. Keutamaan ilmu, betapa pentingnya dan begitu besarnya peranan ilmu tersebut untuk mensucikan jiwa, hati seseorang. Yang dengan ilmu tersebut, seseorang itu bisa mengambil manfaat, bisa mengetahui, mengingatkan mana yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhiratnya. Dan tahukah kamu wahai Nabi, bisa jadi dia datang kepadamu dalam rangka untuk mensucikan jiwanya. Datangnya dia bisa jadi dalam rangka untuk mengambil pelajaran, mengambil nasihat, sehingga nasihat pelajaran tersebut memberikan manfaat kepadanya. Naam, ya, lihat bagaimana tatkala Qarun keluar, naam, di tengah-tengah kaumnya dengan kemegahan yang dia miliki, Fa kharaja fi ala qaumi fi zinah, maka Qarun pun keluar kepada kaumnya dengan kemegahannya, harta benda kekayaan yang dia miliki. Qala alladziina yuriduuna hayata dunya, berkata orang-orang yang mereka itu menginginkan kehidupan dunia, ya laitalana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hadzin adzim. Orang-orang yang keinginannya hanya dunia, naam, ya karena tidak memiliki ilmu tentang agama. Nah, dia mereka pun mengatakan, ya laitalana, duhai sekiranya kami memiliki seperti apa yang dimiliki oleh Qarun. Sungguh dia Qarun tersebut memiliki bagian yang sangat besar, keuntungan yang sangat besar terkait apa? Kehidupan dunianya. Nah, lihat kondisi keadaan orang yang punya ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, dia bisa mengetahui mana yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya, bisa mengingatkan kepada yang lainnya pula. Naam. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam firman tersebut, wa qalan ladzina utul ilma, dan berkatalah orang-orang yang diberikan ilmu, wailakum, celaka kalian. Thawabullahi khairun liman amana wa amila shaliha wa la yulaqaha illa sabirun, celaka kalian kalau hanya tujuan niatan kalian ingin mendapatkan dunia yang fana ini. Naam, sebesar-besar naam kenikmatan yang ada dunia ini tidak ada sedikit pun bandingannya dengan kenikmatan dalam kehidupan akhirat. Celaka kalian. Naam. Pahala Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik untuk orang yang beriman, untuk orang yang beramal saleh. Dan tidak akan mendapatkan yang demikian itu kecuali mereka orang-orang yang bersabar. Sabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam mengekang hawa nafsunya. Naam, untuk tidak terjatuh kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sabar ketika mendapatkan ujian cobaan dalam kehidupan dunia ini dengan berbagai macam bentuknya. Naam, maka ini menjelaskan tentang betapa agungnya ilmu tersebut. Naam, pentingnya ilmu. Naam, ya, bagi setiap muslim. Naam, karena memiliki peranan yang sangat besar untuk memperbaiki jiwa, mensucikan dan membersihkan jiwanya dari kotoran-kotoran kesyirikan, kemaksiatan, naam, akhlak-akhlak yang rendah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran daripadanya. Wa akhiru da'un alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu wasallam wa baraka 'ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.